بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Meskipun ini mungkin suasananya suasana libur, طيب ya, tapi tidak mengapa kita melanjutkan pelajaran karena liburnya itu untuk anak-anak bukan untuk apa. Terlebih jika kita mengingat bahwa namanya fitnah sesuatu yang terus bergulir dan memakan korban, baik itu yang terkait dengan fitnah syahwat maupun yang terkait dengan fitnah syubhat. Fitnah syahwat harus dihadapi dengan kesabaran dan fitnah syubhat harus dihadapi dengan ilmu, sehingga jika kita menyadari hal yang demikian, ya, menuntut untuk kita bersemangat agar tidak terluput dari kita kecuali kita mendapatkan tambahan ilmu. Al-Imam Ahmad rahimahullah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, Al-Imam Ahmad menyatakan An-nasu yahtajuna ilal ilmi aktaru min hajatihim ilal ta'ami wasyarab li'annahum يحتاجون إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين وحاجتهم إلى العلم بعدد أنفاسهم. Bahwa manusia butuhnya kepada ilmu itu lebih banyak, ya, dibandingkan butuhnya kepada makan dan minum, dikarenakan butuhnya mereka kepada makan dan minum dalam sehari sekali atau dua kali. Ya, ini yang dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal ukuran normal. Ya. haid sehari atau dua sekali atau dua kali. Wa hajatuhum ilal ilmi, sementara butuhnya mereka kepada ilmu, yakni ilmu syar'i ini, biada di anfasihim, sesuai dengan banyaknya nafas mereka. Ya. Di mana dari sisi kebutuhan kita kepada ilmu, ya, dalam setiap detik kehidupan tertuntut untuk kita melakukan apa yang akan kita lakukan kecuali di atas ilmu. Demikian Rasulullah SAW mengajari kita, mulai dari kita membuka mata hingga kita menutup kembali mata kita, di sana ada ilmu yang harus kita ketahui dan kita amalkan. Apa yang kita baca ketika kita terbangun dari tidur. Ya, demikian pula, ya, apa yang semestinya kita lakukan ketika kita hendak tidur. Ya, sementara antara tidur dengan tidur ini sekian banyak aktivitas yang kesemuanya telah ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Mau kita keluar rumah ada tuntunannya. Ya, hatta sebagaimana, ya, yang dikatakan oleh Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, ketika seorang Yahudi, ya, dia ingin menghina, meledek, ya, Abu Dzar dengan mengatakan allamaka, ya, nabiyuka kullasyai hatta al-qira'ah, nabimu mengajarimu segala sesuatu sampai pun cara buang berak. Ya. Maka Abu Dzar tidak minder dikatakan seperti itu. Bahkan beliau mengatakan ajal. Ya, ya, betul. Ya, allamana rasuluna kulla syai'in hatta al-qira'ah. Rasul kami mengajari kami segala sesuatu sampai pun cara buang hajat. Jadi dari sini saya lagi menyadari pentingnya ilmu. Ya, kita sama-sama belajar, ya, untuk kita terus berupaya lebih-lebih dalam permasalahan akidah, untuk kita mengenal bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan akidah Aswaja. Ya, apa bedanya? Beda. Baik. Ya, yang kita pelajari adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada umatnya. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari kelompok sesat yang kedua dalam permasalahan qadar, yang dikenal dengan kelompok Jabariyah. Ja'far siapa tokohnya? Tokoh Jabariyah. Faiz. Tokoh Jabariyah, tokoh Jahmiyah, Jahm ibn Safwan. Baik. Di mana mereka, ya, menafikan dari makhluk, menghilangkan dari makhluk adanya kudrah dan iradah, adanya kemampuan serta keinginan untuk berbuat, ya, dan mereka menyandarkan bahwa perbuatan makhluk itu hakikatnya adalah perbuatan al-Khaliq, dan nisbat perbuatan kepada makhluk itu sifatnya majaz, ya, sifatnya kiasan semata, bukan hakikat, ya, bukan hakiki. Dan tentu ini adalah pemahaman yang sangat berbahaya, karena di sisi mereka tidak ada perbedaan antara ketaatan dengan kemaksiatan. Ya. tidak ada perbedaan antara ketaatan dengan kemaksiatan. Karena menurut mereka itu semua bukan perbuatan hamba. Taib. Dan dengan sendirinya berkonsekuensi ya, penghancuran terhadap seluruh perkara syariat. Ya. Ini bahayanya akidah Jabriyah. Kita masuk keterangan Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Setelah beliau di akhir keterangan yang kita baca kemarin menerangkan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bahwasanya mereka meyakini, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa seluruh perkara dari perbuatan hamba, baik itu yang berupa ketaatan ataupun kemaksiatan, ya, terjadi dengan kudrah dan iradah, ya, dari hamba tadi, ya, yang dengannya seseorang pantas mendapatkan balasan, ya, atas amalan kebaikan yang dilakukan ataupun hukuman atas kedurhakaan ataupun kemaksiatan yang dilakukannya. Kemudian kata beliau selanjutnya, idzan falaisa li ahadin 'ala Allahi hujjatun kama qala 'azza sya'nuhu رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Dengan demikian maka tidak ada bagi seorang pun hujjah, alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kesesatannya. Hal ini sebagaimana yang Allah Azza Sya'nuhu telah firmankan, rusulan basyirina wa munzirin, para rasul yang Allah Subhanahu wa taala telah utus mereka, mubasyirina wa munzirin, di mana mereka memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Ini tugas para rasul, memberikan kabar gembira bagi siapa yang taat dan memberikan peringatan, ya, bagi siapa saja yang tidak mau menaati mereka. Sehingga dengan keberadaan para rasul tersebut, Allah menyatakan li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Agar jangan sampai manusia mereka memiliki hujjah, alasan untuk membela diri-diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya, bahwa kami tersesat karena tidak ada yang menunjuki kami. Tidak ada lagi alasan yang akan, ya, bisa mereka hadapkan di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul sebagai perantara di dalam penyampai risalah, yang mengajari mereka, menunjuki mereka mana jalan kebaikan untuk mereka ikuti, mana jalan kejelekan untuk mereka jauhi. Diturunkan kepada para rasul kitab-kitab untuk mengajari umatnya bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan diutusnya para rasul, tidak ada lagi alasan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti dengan kesesatan mereka. Wa kana Allahu azizan hakima, dan adalah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa, maha mulia, lagi maha bijaksana. Kata beliau selanjutnya, fal abdu yaf'alu bi ikhtiyarihi wa qad jara bi dhalika al qalam wa jarat al maqadir allati la tatakhallafu walakin al abda laysa majburan kama taqulu al jabriyah aw al mujbirah wa innama huwa yaf'alu bi ikhtiyarihi wa mashi'atihi wa mashi'atuhu tabi'atun li mashi'atillahi tabaraka wa ta'ala kama qala ta'ala wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Maka seorang hamba dia berbuat atas pilihan yang dia tetapkan. Ya, kita semua dengan apa yang kita lakukan dari perbuatan yang sifatnya mubah ataupun perbuatan yang sifatnya syar'i, peribadatan, kita ketika hendak melakukan apa yang akan kita lakukan, ya, semua kita menyadari tidak ada pihak-pihak yang memaksa kita, ya, sehingga kita bergerak tanpa yakni kemampuan kita. Ya, semuanya menyadari bahwa dia berbuat sesuai dengan apa yang dia pilih. Ya, berbuat juga sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Jadi beliau tegaskan demikian, fal abdu yaf'alu bi ikhtiyarih. Oleh karena itu, ya, kalau selagi seorang akalnya sehat, maka mesti berbuat apapun dia memiliki niat. Bukan begitu ya. Memiliki niat. Dan niat itu adanya di dalam hati. Ya. Jadi selagi seorang akalnya sehat, dia berbuat sesuai dengan kesadaran dia. Dan dia tidak merasa ada pihak yang memaksa dia untuk berbuat ini, berbuat itu. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Syekh di sini, fal abdu yaf'alu bi ikhtiyarih. Wa qad jara bidzalika al-qalam wa jarat al-maqadir allati la tatakhallafu. Dan telah berjalan, ya, dengan apa yang terjadi pada hamba dari perbuatannya al-qalam, yakni apa yang telah dituliskan oleh al-qalam. Wa jarat al-maqadir, dan telah berlaku, ya, telah berlaku al-maqadir, ya, berbagai takdir, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala allati la tatakhallafu, yang tidak mungkin, ya, terjadi selisih dari apa yang terjadi pada hamba, perbuatan apapun dari mereka, dengan apa yang telah tertulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Nabi menyatakan, kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sana wa kana arshuhu 'ala al-ma. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan, yakni dengan qalam, dengan pena yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yakni pena pencatat takdir. Allah telah menuliskan takdir-takdir para makhluk. Qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ya, sejarak 50.000 tahun sebelumnya. Dan adalah arsy Allah Subhanahu wa taala di atas samudra. Tayib, syahid dari hadis ini bahwa segala sesuatu takdir, ya, pada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, itu telah dituliskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan apa yang diperbuat oleh hamba, ya, tidak ada sedikit pun penyelisihan dari apa yang telah tertulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Semua berjalan, ya, sesuai dengan apa yang telah tertulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Sehingga termasuk majelis kita malam ini, ya, berapa orang yang hadir, berapa orang yang serius, berapa orang yang ngantuk, ya, kalau ada yang ngantuk, semuanya sudah tercatat di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Tidak ada sedikit pun penyelisihan dari apa yang telah tertulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Jadi semua mengikuti, ya, dengan apa yang telah tertulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Walakin al-abda laysa majburan kama taqulul jabriyah awil mujbirah. Akan tapi seorang hamba, dia tidaklah majburan, dipaksa, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Jabriyah, bahwa hamba itu tidak memiliki kehendak, hamba itu tidak memiliki kemampuan, dia terpaksa dengan perbuatannya. Tidak demikian. Bahkan, ya, sebagian ulama di antara mereka Imam Ahli Sunnah Al-Imam Ahmad rahimahullah, ketika ada dua orang yang yakni berselisih pendapat, kemudian menghadap beliau, yakni apakah, ya, seorang hamba, ya, majburun bi fi'lihi au ghairu majbur, ya, apakah seorang hamba itu terpaksa dengan perbuatannya atau tidak terpaksa? Dan ternyata ada yang merem-merem. Baik. Terpaksa dengan perbuatannya atau dia terpaksa? Ya. Al-Imam Ahmad rahimahullah, baik, beliau menyatakan, ya, bahwa tidak boleh dikatakan terpaksa atau dikatakan tidak terpaksa. Ya. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerangkan yang demikian dalam kitabnya. Tidak pula, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Ya. Kemudian beliau menyatakan, walakin Allah yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan siapa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Baik. Kemudian, wa innama huwa yaf'alu bi ikhtiyarihi wa masyiatihi. Di mana seorang hamba, dia berbuat dengan pilihan yang dia pilih dan masyiah, kehendak yang dia miliki. Ya, juga kudrah, kemampuan yang dia miliki. Ya. Wa masyiatuhu, dan masyiah dia, yakni masyiah seorang hamba, tabi'atun limasyiatillahi ta'ala, ya, limasyiatillahi tabaraka wa ta'ala. Dan kehendak dia itu, yakni kehendak siapa saja di antara makhluk-makhluk, tabi'atun limasyiatillahi tabaraka wa ta'ala, mengikuti masyiah, kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, jadi menunjukkan dari sini bahwa yang berlaku, ya, adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Manakala kehendak seorang hamba sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, maka terjadi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak, illa ayyasha Allahu rabbul alamin, kecuali ya, mengikuti kehendak Allah Rabbul Alamin. Di mana ayat ini ya, ayat yang ringkas tetapi cukup sebagai bantahan terhadap dua kelompok sesat yang sudah kita pelajari dalam permasalahan takdir ini. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyaun." Ya, di sini terdapat bantahan terhadap kelompok mana, Pak Bukhari? Kelompok Jabriyah. Ahsan. Ya, jadi "Wa ma tasyaun," ya, tidaklah kalian berkehendak, menunjukkan di sini itsbat penetapan bahwa kita makhluk itu memiliki kehendak. Illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Di sini bantahan terhadap siapa, Zakaria? Bantahan terhadap siapa? Abdul Aziz? Qadariyah. Karena orang-orang Qadariyah menyatakan bahwa kehendak hamba terlepas, bebas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hamba bebas untuk berbuat apa saja, lepas dari kehendak Allah. Allah menyatakan, ya, wa ma tasyaun illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali yang mengikuti kehendak Allah Rabbul Alamin. Menunjukkan bahwa kehendak kita dari apa yang kita inginkan akan terwujud, ya, jika sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tidak bisa lepas dari apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Bahkan kehendak kita mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini menunjukkan kepada kita bahwa Al-Qur'anul Karim ya merupakan sumber dari seluruh cabang ilmu syariat. Ya, di mana tidak ada satu kelompok sesat pun ya kecuali ya telah ada bantahannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau bercerita tentang Al-Imam Ibnu Taimiyah, di mana dengan keluasan ilmunya ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jika datang ahlu syubhat membawa dalil, beliau membantah ya ahlu syubhat tadi dengan dalil yang dibawanya, ya, dengan dalil yang dibawa oleh ahlu syubhat tadi. Ya, beliau tidak mendatangkan dalil yang lain, cukup dengan ya memposisikan dalil tersebut sebagaimana mestinya, menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada satu ayat pun, tidak pula satu hadis pun yang bisa dijadikan sebagai dalil untuk membela sebuah keyakinan yang batil. Qala Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, wa hadzal mawdu'u بالنسبة للطلاب العلم مهم جدا. Bahwa pembahasan ini, pembahasan tentang permasalahan keimanan kepada qada dan qadar atau keimanan kepada takdir, bagi tulabul ilm, para penuntut ilmu, para pencari ilmu, adalah perkara yang muhim jidda. Ya, perkara yang sangat penting. Bukan hanya penting, tetapi sangat penting. Yahtaju ilal inayah. Butuh kepada adanya inayah, perhatian yang serius. Ya. Ini tentang pentingnya permasalahan ini, butuh adanya perhatian yang serius. Jadi tidak bisa ya, sambil lalu atau sambil ngantuk, ya tidak bisa. Nanti yang masuk separo, nanti ya berat pemahamannya. Kemudian wal ihtimam, demikian juga adanya ihtimam, memiliki yakni semangat, ya keseriusan yang besar. Ya, ini bagi para penuntut ilmu, dan tentu setiap kita berharap untuk menjadi penuntut ilmu, karena seorang penuntut ilmu memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta la yaqa'a talibul ilm fi irtibatin yajurruhu ila al-wuqu'i fil mahdhuri wal amru wadihun li ahli ar-rusydi wal fahmi walillahil hamd. Sehingga jangan sampai seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu, terjerumus ke dalam irtibat. Irtibat, yakni ikhtilat. Ya, pemahamannya tercampur. Bukan ikhtilat campur baru laki perempuan, bukan. Ya, tercampur pemahamannya antara al-haq dengan al-batil. Ya. Akibatnya, yajurruhu ilal wuku fil mahzur. Sehingga akhirnya menyeret dia dengan sebab tidak memiliki pemahaman yang kokoh, ya, khususnya sekali lagi dalam permasalahan ilmu usul ini, ya, ini ilmu yang pokok, ilmu akidah. Akibatnya ketika seorang terjadi tercampur pemahamannya, ya, maka akan menjadikan dia terseret untuk terjerumus ke dalam perkara yang dikhawatirkan, fil mahdhur, perkara yang dikhawatirkan. Jadi terjatuh ke dalam kesesatan, bisa jadi ke dalam kesesatan jabriyah wal iyadzu billah, ya, ataupun kesesatan al-qadariyah. Wal amru wadihun li ahli rusyd wal fahmi. Padahal perkaranya adalah perkara yang jelas bagi orang-orang yang memiliki, yakni pemahaman yang terbimbing, dan wal faham, memiliki yakni kekuatan pemahaman. Walillahil hamd, ya, segala puji kesempurnaan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, azan terlebih dahulu terkumpul. Baik, kita masuk matan berikutnya. Qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wahum, yani ahlas sunnah, wasatun fi babi wa'idillahi bainal murji'ati wal wa'idiyyah. Bahwa mereka ahlus sunnah wal jama'ah pertengahan dalam permasalahan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang berisi ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap para pelaku dosa. Mereka pertengahan di antara kaum yang disebut sebagai murji'ah. Ya, yakni kaum yang memisahkan antara amalan dengan iman. Jadi menurut mereka, keimanan itu tidak terpengaruh oleh amalan kemaksiatan. Ini dalam pandangan mereka, orang-orang murji'ah. Ya, dikatakan murji'ah li'annahum ya arja'u al-amal anil iman, dikarenakan mereka menunda yakni amalan dari iman. Dan mereka pertengahan, yakni ahlus sunnah, pertengahan antara mereka murji'ah dan al-wa'idiyah, orang-orang yang dikenal dengan wa'idiyah, yakni nisbat kepada wa'id, yakni ancaman, yang mereka yakni berprinsip bahwa seseorang jika berbuat dosa besar, maka dengan perbuatan dosa besarnya telah tercabut keimanan dari pelakunya sampai ke akar-akarnya, sehingga bukan lagi seorang muslim, seorang mukmin, tetapi telah menjadi seorang yang kafir. Ini wa'idiyah. Sehingga di sisi mereka pelaku dosa besar karena dihukumi telah kafir, berarti kekal di dalam neraka. Ya, orang-orang murji'ah sebaliknya, Ya, seorang kalau sudah mengaku beriman, berbuat apapun dari perbuatan dosa tidak berpengaruh terhadap keimanannya. Sehingga di sisi mereka keimanan seorang yang salih dengan keimanan seorang ya pelaku maksiat tidak ada bedanya. Baik, dua-duanya kelompok yang sesat. Qala Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, hadza ini wa haditsul mujaddidi, dari perkara yang telah kita lewati ya, pembahasan tentang qadar dan pembicaraan al-mujaddid syal Islam mausulun ya, yakni bersambung fi bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah aqidatil firqatin najiyah al-mansurah, dalam penjelasan beliau tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah kelompok yang selamat, yakni ahli sunnah wal jamaah, nama lainnya al-firqatun najiyah, nama lainnya at-ta'ifa al-mansurah. Dikatakan al-firqatun najiyah dikarenakan mereka di dunia selamat dari kesesatan dan di akhirat selamat dari ya azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan al-ta'ifa al-mansurah dikarenakan mereka dengan sedikitnya senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan memudaratkan mereka pihak-pihak yang menyelisihi ataupun yang menentang mereka. Dikatakan ahlus sunnah wal jamaah dikarenakan mereka senantiasa berpegang dengan sunnah dan berkumpul di atas sunnah tersebut serta berkumpul dengan pemerintah Islam, yakni dengan pemerintahnya. Wa annahum wasatun fi babi af'alillahi tabaraka wa ta'ala bainal qadariyati wa bainal jabriyah. Sebagaimana sudah dilewati, mereka kaum yang pertengahan dalam bab perbuatan-perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala antara qadariyah dengan jabriyah. Wa hadha madha bayanuhu, dan yang demikian telah berlalu penjelasannya. Wahum aidan wasatun fi dhabil wa'idi, demikian pula mereka pertengahan di dalam permasalahan ancaman dari ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang berisi ancaman terhadap pelaku dosa. Bainal murji'ati wal wa'idiyah, antara kaum murji'ah dan kaum wa'idiyah, tadi penjelasan ringkasnya sudah disampaikan ya. Idh inna madhhabal wa'idiyah alladzina iktafau binususil wa'idi biduni fahmin lima'aniha wa madlulatiha wa lam yanzuru ila nususil wa'dil karim allati ja'at fil qur'anil karim was-sunnatil mutahharah faqalu bi khuludi ahli al-ma'asi ahli al-kaba'ir fin nar idza matu wa lam yatubu minha walau kanat duna syirki. Di mana mazhab wa'idiyah, mereka mencukupkan dengan nas-nas yang berisi ancaman ya, jadi mereka hanya membatasi membahas tentang nas-nas Alkitab dan As-Sunnah yang berisi ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap para pelaku dosa, tanpa mereka memahami makna-maknanya, makna-makna dari ayat ataupun hadis tersebut ya, dengan pemahaman yang benar. Demikian juga mereka tidak memahami madlulat, yakni yang ditunjuki dari dalil-dalil itu terhadap siapa dalil-dalil itu ditujukan. Mereka tidak faham. Walam yang zuru. Kemudian di sisi yang lain, jadi dalam hal yang mereka bahas, ayat-ayat tentang ancaman, hadis-hadis tentang ancaman, mereka sendiri tidak faham maksudnya. Ya. Kemudian mereka ditambah lagi tidak mau melihat kepada nas-nas yang berisi janji dari Zat yang Maha Mulia, Zat yang Maha Dermawan, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, janji ampunan dari Allah terhadap siapa saja, ya, yang meninggal di atas tauhid, tidak membawa kesyirikan meskipun dia membawa dosa, ya, yang demikian banyak. Mereka orang-orang wa'idiyah tidak mau untuk memperhatikan dalil-dalil yang berbicara tentang janji-janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, allati ja'at fil Qur'anil Karim was sunnatil mutahharah, yang telah datang di dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah yang suci. Faqalu bi khuludi ahli al-ma'asi ahli al-kaba'ir fin nar idza matu wa lam yatubu minha. Sehingga mereka berpendapat tentang kekalnya pelaku maksiat, kekalnya pelaku dosa besar di dalam neraka apabila mereka mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosa-dosa tersebut. Jadi kalau ada seorang berzina, ya, atau membunuh, ya, atau perbuatan dosa yang lainnya, waliyazubillah, ya, kemudian belum bertaubat, Allah takdirkan mati. Menurut mereka, orang yang seperti ini keadaannya kekal di dalam neraka. Tidak ada peluang untuk bisa selamat dari kekekalan di dalam neraka. Terus menerus menurut mereka di dalam neraka. Walau kanat duna syirik, meskipun maksiat-maksiat atau dosa-dosa tadi di bawah kesyirikan. Ya, kata beliau, faman mata indahum wa huwa, ya, mutalabbisun bikabairiz dzunub kazzina was-sariqah wasyurbil khamri wa nahwi dzalika minal mubiqat allati lam tukhrij sahibaha min dairatil Islam. Menurut mereka bahwa barang siapa yang mati dalam keadaan mutalabbis, yakni, ya, berbuat atau melakukan tindakan kejahatan, ya, berupa dosa-dosa besar seperti berzina, ya, ini dosa besar, ya, telah datang ketetapan had yang menunjukkan bahwa ini dosa besar bagi yang sudah menikah, ya, maka hukumannya ada dengan dirajam, bagi yang masih gadis atau perjaka dengan dicambuk 100 kali dan diasingkan setelahnya, ya, menunjukkan bahwa ini dosa besar. Demikian juga as-sariqah, pencurian. Ya, oleh karena itu jika sampai pada, yakni, nisab yang dengannya ditetapkan hukum had, dipotong tangan pencuri tersebut. Ya. Kemudian wasyurbil khamr, demikian juga minum khamr dan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya, minal mubiqat, dari dosa-dosa yang disifati dengan mubiqat, yakni penyebab kebinasaan. Allati lam tukhrij sahibaha min dairatil Islam. Di mana dosa-dosa ini tidak mengeluarkan pelakunya dari wilayah Islam, dia tetap dikatakan muslim. Hanya saja muslim yang fasik, bukan muslim yang sempurna imannya. Wa in kanat khatirah, meskipun kita tahu, kata Syekh, bahwa namanya dosa-dosa besar itu khatirah, berbahaya. Wa kullul ma'asi, dan setiap bentuk kemaksiatan apapun namanya, namanya kemaksiatan, biduni syakkin khatiratun ala ashabiha, perkara yang sangat berbahaya bagi para pelakunya. Al-kabairu was-saghairu kulluha khatirah ala muktari fiha. Perbuatan dosa-dosa besar, perbuatan dosa-dosa kecil, ya, kata Syekh, perbuatan dosa-dosa besar, maklum gitu ya, dosa-dosa besar. Kata Syekh, perbuatan dosa-dosa kecil, as-saghair, semuanya berbahaya. Yang besarnya, yang kecilnya, namanya dosa itu berbahaya. Ya. Karena dosa yang kecil, ya, jika seorang tidak berupaya untuk mencabut diri darinya, akan terkumpul sehingga menjadi besar. Kata Syekh, yang besar maupun yang kecil semuanya berbahaya atas pelakunya. Bidalili qaulin nabi al-karim, berdasarkan sabda nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata nabi, ya Aisyah, iyyaki wa muhakkiratiz dzunub. Fa inna laha min Allahi azza wa jalla taliban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri beliau Ummul Mukminin Aisyah, "Wahai Aisyah, iyyaki wa muhakkiratiz dzunub. Jauhi olehmu yakni muhakkiratiz dzunub. Ya, hal-hal yang sifatnya meremehkan perbuatan-perbuatan dosa. Jauh sifat yang demikian, yakni meremehkan perbuatan-perbuatan dosa. Ya, mungkin kita sering mengatakan, alah dosa kecil. Ya. Tidak demikian. Kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna laha minallahi taliban. Karena sungguhnya maksiat-maksiat itu, dosa-dosa itu, ya, ada tuntutan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan pada riwayat yang lain makna dari fa inna laha minallahi azza wa jalla taliban, yani mata yu'khadhu biha sahibuha, mata yu'khadhu biha sahibuha tuhlikuhu. Kapan seorang hamba dihukum dengan sebab perbuatan dosa, maka dosa itu akan membinasakannya. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi wajib bagi kita untuk menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Jangan kita memandang, oh ini dosa kecil, ini dosa besar, kemudian meremehkan yang kecil. Kita harus mengetahui bahwa yang kita maksiati dengan dosa itu Allah Azza wa Jal, ya, yang memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Ya, yang dimaksiati dengan dosa kecil itu Allah Azza wa Jal, ya, sebagaimana yang dimaksiati dengan dosa besar juga Allah Azza wa Jal. Sehingga tidak pantas bagi seorang menghadapi berbagai kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan justru dengan kemaksiatan kepadanya. Ya. Para ulama ketika mereka membedakan ini ada dosa besar, ada dosa kecil, ya, ini terkait dengan yakni efek, ya, dari dosa-dosa tersebut, ya, adakah, ya, hukum hadnya atau tidak, ya. Adapun dari sisi kewajiban untuk menjauhinya, nah, kita mendapati salafus salih, mereka adalah kaum yang menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Ya, baik yang dosa besar ataupun dosa kecilnya. Karena mereka mengetahui bahwa yang dimaksiati dengan dosa itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.